Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Wa ba'd. Tapi insyaallah ada setoran hadis man yahfad, yang sudah hafal siapa? Hadis pertama. Kulimriin. Wamangkanat. Santah barakallahu fiik. Siapa lagi yang sudah hafal? Baik, Pak. Santai, barakallahu fiik. Ada lagi yang hafal? Bawa. Ya, man yahfaz akhi ini kok. Yaqul sami'tu Rasulullah, ulangi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ulangi. Terus yaqul, ada yaqulnya. Ruahunya lihat belakang santa barakallahu fiik. Insyaallah cukup pada pertemuan besok, pada pertemuan yang akan datang, yang setor hadis kedua, ya, hadis yang kedua. Terus tiap pertemuan insyaallah ada setoran biar biar sedikit-sedikit hafal hadis arba'in. Dan kita lanjutkan masih dalam syarah hadis yang kedua dari syarah arba'in an-nawiyah. Dan kita telah sampai pada permasalahan syarat diterimanya suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya terpenuhi dengan dua syarat, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Harus adanya ikhlas dalam ibadah tersebut, dan juga syarat yang kedua, harus adanya al-mutaba'ah, sesuai tuntunan, sesuai ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, prakteknya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasul yang telah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wala ilaha illallah ay la ma'buda haqqun illallah wa bi taqdirina al-khabar fi bihadhihi al-kalimati haqqun yatabayyan al-jawab 'anil iskal at-tali. Kalimah tauhid yaitu la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu haqqun, tidak ada sesembahan. Ma'bud adalah sesembahan yang diibadahi. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi taqdirina al-khabar fi hadhihi al-kalimah haqqun yatabayyan, dan khabar pada kalimah, dan khabar pada kalimat tauhid la ilaha illallah yaitu adalah haqqun. Jadi la ilaha illallah ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dalam ilmu bahasa Arab yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Adapun jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Maka la ilaha illallah di sini ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu yang terdiri dari mubtada dan khabar. Namun jika kita lihat secara zahir, secara tampak la ilaha illallah, di situ tidak terlihat khabarnya. Khabarnya tidak tampak. Padahal mubtada harus adanya khabar. Jika ada mubtada maka pasti mengharuskan adanya khabar. Demikian juga jika ada fi'il maka pasti harus ada fa'il. Ini sesuatu yang harus. Mubtada, jika ada mubtada maka pasti harus ada khabarnya. Maka jika kita mendapatkan suatu kalimah dalam bahasa Arab jumlah, maka kita lihat jumlah ini ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jika kita tahu jumlah ini adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar, yang diawali oleh isim, maka itu adalah mubtada. Maka setelahnya kita harus mencari khabarnya. Maka setelahnya harus kita mencari khabarnya. Demikian juga jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu jumlah yang diawali dengan fi'il atau yang terdiri dengan fi'il dan fa'il. Jika ada fi'il, maka pasti ada fa'il. Jika ada fi'il, maka pasti ada fa'ilnya. Maka jumlah ismiyah di kalimah la ilaha illallah ini khabarnya adalah haqqun, yang dihapus. Khabarnya dihapus sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Khabar la ilaha illallah yaitu adalah haqqun. La ilaha haqqun illallah. Demikianlah jika ditampakkan khabar tersebut. La ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kebanyakan kaum musyrikin mereka beribadah kepada Allah, dan tentunya kaum musyrikin zaman terdahulu, zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan tawaf, melakukan ibadah haji dan seterusnya. Ritual-ritual ibadah yang mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka memiliki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sisi lain bersamaan dengan itu mereka beribadah juga kepada sesembahan-sesembahan berhala-berhala mereka. Maka ini adalah perbuatan syirik. Maka ini adalah perbuatan syirik. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa di sana ada perbedaan antara ibadah dan tauhid. Ibadah dan tauhid berbeda. Ibadah itu bisa ditujukan kepada Allah dan juga bisa ditujukan kepada selain Allah. Adapun tauhid maka adalah ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunjukkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-ibadah a'ammu minat tauhid. Al-ibadah a'ammu minat tauhid. Ibadah itu lebih luas maknanya daripada tauhid. Fakullu tauhidin ibadah wa laisa kullu ibadatin tauhid. Maka seluruh tauhid itu merupakan ibadah dan bukan dan tidak seluruh ibadah itu dinamakan sebagai tauhid. Al-ibadah a'ammu minat tauhid. Ibadah itu lebih umum, lebih luas maknanya daripada tauhid. Orang beribadah kepada Allah dan juga ada lagi orang yang beribadah kepada selain Allah. Ini sama-sama melakukan ibadah, tapi yang satu dia beribadah kepada selain Allah dan yang satu beribadah kepada Allah. Ini sama-sama dinamakan sebagai ibadah. Adapun tauhid, maka tauhid maknanya lebih khusus daripada ibadah. Tauhid maknanya lebih khusus daripada ibadah. Orang yang bertauhid yaitu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Orang yang bertauhid adalah orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali dalam ibadah dia. Inilah orang yang bertauhid. Maka yang terpenting atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, para rasul, mereka membawa agama tauhid. Mereka membawa agama tauhid, bukan membawa agama ibadah. Namun yang mereka ajarkan adalah tauhid. Tauhid yaitu menyatukan Allah dalam menyatukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Oleh karena itu ibadah maknanya lebih luas daripada tauhid. Karena seseorang bisa saja dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia bukan orang yang muwahhid. Dia bukan orang yang bertauhid. Kenapa? Karena di sisi lain bersamaan dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah, maka ini bukanlah orang yang muwahhid. Oleh karena itu, seluruh ibadah tidaklah bermanfaat. Seluruh ibadah tertolak kecuali dengan at-tauhid. Kullu ibadah la tanfa' illa ma'at tauhid. Oleh karena itu, kullul ibadah, seluruh jenis peribadahan itu tidak akan diterima, batil, sesat, kecuali jika disertai dengan at-tauhid. Jadi ibadah itu harus disertai dengan at-tauhid. Inilah baru yang namanya ibadah syar'iyah. Ibadah syar'iyah yaitu adalah ibadah yang disertai dengan tauhid. Berbeda dengan orang yang masih beribadah kepada selain Allah, maka ibadah dia, walaupun ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak diterima, bahkan amalan dia seluruhnya batil. Amalan dia seluruhnya batil. Oleh karena itu kaum musyrikin mereka takjub, mereka merasa heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid ini. Ini yang menunjukkan perbedaan antara ibadah dengan tauhid. Si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan umatnya, mendakwahkan kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Padahal kaum musyrikin mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka juga beribadah kepada selain Allah. Oleh karena itu kaum musyrikin ketika mendengar dakwah Rasul, mereka mengatakan aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata orang musyrikin, apakah orang ini menjadikan Tuhan itu hanya satu saja? Maka sungguh ini merupakan sesuatu yang mengherankan. Ini sesuatu yang mengherankan. Oleh karena itu orang-orang musyrik mereka tidak mengerti tentang tauhid. Mereka hanya tahu makna ibadah. Mereka menunjukkan ibadah mereka kepada Allah dan mereka menunjukkan ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak bermanfaatlah ibadah yang mereka lakukan, bahkan batallah atau tidak diterima seluruh amalan yang mereka lakukan. Dan juga Allah berfirman, "Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum." orang-orang musyrikin, jika dikatakan kepada mereka, berdoalah kalian kepada Allah wahdah satu-satunya. Berdoalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang kalian ibadahi, yang kalian berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujukanlah doa-doa kalian hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, jangan untuk yang selainnya. Mereka ingkar, mereka tidak mau menerima hal ini. Maka di sini menunjukkan di sana ada perbedaan antara ibadah dan tauhid. Orang musyrik mereka juga beribadah, akan tapi ibadah mereka adalah ibadah yang batilah, adalah ibadah yang batil. Maka makna la ilaha illallah ay la ma'budah haqqun illallah, ay tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kalimah tauhid, inilah kalimah tauhid, yaitu menyatukan Allah dalam peribadahan. La ilaha haqqun illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, wa hunaka iska'a bihadil kalimah haqqun yatabayyan al-jawab anil iskal at-tali, wa bitakdirina al-khabar bihadil kalimah haqqun yatabayyanu al-jawab anil iskal at-tali. Khabar yang kita takdirkan dalam lafaz, dalam jumlah la ilaha illallah adalah haqqun. Dengan ini jelaslah, terjawablah muskilah, problem atau muskilah yang masih iskal bagi sebagian orang. Jadi ada yang masih bertanya-tanya, apa itu muskilahnya? Apa itu iskal yang masih dipermasalahkan? Wa huwa kaifa yuqal la ilaha illallah ma'a anna hunaka aliha ta'bud min dunillah. Jika ada orang yang mengatakan, bagaimana kita mengatakan, bagaimana dikatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, secara zahir lafaz la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada ilah kecuali Allah. Ini secara zahir bagi orang-orang yang belum tahu makna hakikat la ilaha illallah tersebut. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin ini la ilaha illallah? Bagaimana la ilaha illallah itu artinya tidak ada ilah kecuali Allah? Tidak ada ilah kecuali Allah, padahal di sana ada juga ilah-ilah yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita menjawab dengan jawaban tadi, yaitu maksudnya adalah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun ilah-ilah yang disembah selain Allah itu juga merupakan ilah, namun ilah batil. Ilah-ilah yang disembah selain Allah itu merupakan ilah yang batilah, ilah-ilah yang sesat. Waqala Allah Ta'ala, fama aghnat 'anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ilah-ilah mereka yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilah secara umum itu banyak maknanya. Ilah ada, ilah itu yang adalah sesuatu yang disembah. Ilah Allah juga merupakan ilah. Sesembahan yang mereka sembah itu juga dinamakan sebagai ilah. Itu juga dinamakan sebagai ilah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fama aghnat 'anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah." Maka sama aghnat, maka tidaklah bermanfaat ilah-ilah mereka, sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan bahwa ilah itu seluruh yang diibadahi selain Allah, dan juga Allah juga termasuk ilah. Allah juga termasuk ilah. Wa qala ta'ala, am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa lahum minna yushabun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, am lahum alihah, apakah mereka memiliki ilah-ilah, memiliki tuhan-tuhan, tamna'uhum min dunina, yang mampu untuk menyelamatkan mereka dari azab kami? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka memiliki tuhan-tuhan, memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah yang mampu untuk menyelamatkan mereka dari azab kami? Allah menjawab, la yastati'un nasra anfusihim wa lahum minna yushabun. Sungguh mereka itu, tuhan-tuhan mereka yang mereka ibadahi selain Allah, mereka itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Jadi ilah-ilah orang-orang yang berbuat syirik, ilah-ilah mereka itu tidak bisa menolong diri-diri mereka sendiri, terlebih melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wala hum minna yushabun. Mereka sendiri aja tidak bisa menolong diri-diri mereka sendiri, terlebih mereka akan menolong orang-orang yang menyembah mereka, menyembah ilah-ilah tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala merupakan ilah yang batil, ilah yang batil, ilah yang sesat. Waqala ta'ala wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Allah juga berfirman yang melarang bagi hamba-hambanya kaum mukminin, bagi seluruh manusia, dan janganlah wa la tad'u, dan janganlah kamu berdoa ma'allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada ilah selainnya. Inilah hakikat syirik, yaitu berdoa kepada selain Allah, bersamaan dengan itu dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat syirik, yaitu mereka berdoa kepada Allah di sisi lain atau di tempat yang lain, bersamaan dengan itu mereka juga memiliki ilah yang disembah, ilah yang mereka berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Utsaimin mengulangi lagi penjelasannya, fa bi taqdiril khabar fi la ilaha illallah naqulu hadhihi al-ayah allati ta'budu min dunillahi hiya alaha lakinnaha batilah. Kata Syekh Utsaimin, khabar yang terdapat pada kalimah la ilaha illallah adalah haqqun naqul, kita mengatakan ilah-ilah atau sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ya alihah lakinnaha batilah, itu juga merupakan alihah, merupakan ilah juga, namun alihah mereka, alihah yang diibadahi selain Allah itu merupakan alihah yang batil, alihah yang batilah, bukan alihah haqqah, bukan alihah yang hak, bukan alihah yang hak. Bahkan mereka tidak memiliki hak uluhiyah sama sekali, bahkan mereka tidak memiliki hak uluhiyah sama sekali, yaitu ilah-ilah yang mereka sembah selain Allah itu mereka tidak memiliki hak uluhiyah sama sekali. Wa yadullu dzalik qauluhu ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa di sana memang terdapat alihah yang disembah selain Allah, namun itu adalah alihah yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah ilah yang hak, dialah ilah yang hak. Adapun ilah selain Allah maka itu merupakan ilah yang batil. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merupakan ilah yang hak, yang sebenar-benarnya. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan seluruh apa yang mereka sembah, seluruh apa yang mereka doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala huwal batil, itu merupakan ilah-ilah yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha tinggi lagi maha besar. Oleh karena itu ilah yang disembah, yang diibadai selain Allah merupakan ilah yang batil, dan tidak ada ilah yang berhak, yang benar untuk disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa musyrikun ila timtsalin ya'buduhu bi ayyarka'alahu wa yasjudu wa yantahiba wa yakhsha'u wa rubbama yughma alaihi fa ibadatuhu batilah wa ma'buduhu batilun aidan. Oleh karena itu, fa idza jaa, jika datang seorang musyrik, jika ada seorang yang musyrik, yaitu yang masih beribadah kepada selain Allah, datang, jika ada seorang musyrik yang dia datang kepada suatu berhala kemudian dia menyembahnya seperti rukuk kepadanya, rukuk kepada berhala tersebut, bersujud kepada berhala tersebut, wa yantahib, menangis kepada di depan berhala tersebut, wa yakhsha, dia khusyuk beribadah di hadapan berhala tersebut, Warubbama yughma alaih, bahkan saking khusyuknya sampai-sampai dia terkadang pingsan dalam beribadah. Beginilah keadaan orang musyrik, mereka betul-betul khusyuk di hadapan Tuhan-Tuhan mereka, yang mana padahal ilah-ilah yang mereka sembah itu merupakan ilah yang batil, sesat. Fa'ibadatuhu batilah, maka tetap saja ibadah yang mereka ibadahi tersebut merupakan amalan yang batil. Amalan yang mereka lakukan itu merupakan amalan yang batil, amalan syirik, dosa terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba adalah syirik. Wa ma'buduhu batilun aydan, dan yang disembah atau ilah yang diibadahi selain Allah juga merupakan ilah yang batil, yang sesat. Wa ma'buduhu batilun aydan, inilah orang-orang musyrik yang masih beribadah, menunjukkan ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa syirik merupakan dosa yang terbesar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya dosa syirik. Dosa yang namanya dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik tersebut. Dan syirik juga akan menghapus seluruh amalan, yaitu syirik akbar. Syirik ada dua macam, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, beribadah kepada selain Allah, masih berkeyakinan bahwa di sana ada sesembahan atau sesuatu-sesuatu yang bisa mengatur alam semesta ini, yang bisa mengkabulkan doanya, maka ini merupakan syirik akbar, syirik yang mengeluarkan dia dari keislaman. Dan syirik ini, syirik akbar ini, dialah syirik yang menggugurkan seluruh amalan. Jadi syirik akbar itu adalah syirik yang menggugurkan seluruh amalan seorang hamba. Dari awal amalan dia, yang kebaikan yang dia lakukan, seluruh kebaikan yang dia lakukan selama hidupnya, jika dia mati dalam kesyirikan akbar, itu terhapus. Jadi syirik akbar itu yang disebutkan dalam firman Allah, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh akan terhapus seluruh amalan yang mereka lakukan dari awal hidup sampai dia mati. Jika dia melakukan syirik akbar tanpa bertaubat sampai dia mati, maka akan terhapus seluruh amalan dia dari yang pertama sampai yang terakhir. Tidak ada amalan kebaikan bagi dia. Inilah syirik akbar. Syirik akbar. Dan juga Allah berfirman, Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Sungguh, jika engkau wahai Muhammad, khitab ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang tentunya ditujukan juga kepada umatnya. Sungguh, jikalau engkau wahai Muhammad melakukan perbuatan syirik, maka sungguh lahabita amaluk, akan terhapus seluruh amalan kebaikanmu. Layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Inilah syirik akbar yang sangat berbahaya, bahkan dosa terbesar. Ummudzunub, dosa terbesar, ibunya para dosa, ibunya dosa-dosa yang lain adalah syirik akbar. Jika orang mati dalam keadaan syirik akbar, dalam keadaan belum bertaubat, maka sungguh merugi dia, karena tempat dia adalah kekal di dalam neraka. Walaupun dia banyak melakukan kebaikan, walaupun dia orang yang banyak melakukan amalan baik, banyak beribadah misalnya, banyak melakukan sholat, banyak melakukan zakat, banyak melakukan infak, sodakoh, membantu manusia, dan seluruh amalan-amalan kebaikan dia lakukan, akan tetapi orang ini masih melakukan syirik kepada Allah, yaitu syirik akbar, maka merugi dia, tidak ada gunanya seluruh amalan yang dia lakukan tersebut. Maka sangat berbahaya syirik. Jangan sampai kita terjatuh dalam syirik ini, na'udzubillah minha. Kemudian syirik yang kedua, yaitu syirik asghar. Syirik asghar, syirik yang jenisnya bukan syirik akbar, dia syirik asghar. Apa itu syirik asghar? Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ar-riya. Syirik asghar itu adalah ar-riya. Ar-riya yaitu ketika seseorang melakukan suatu amalan, dia menunjukkan amalan tersebut bukan karena Allah, akan tapi dia ditujukan untuk dilihat manusia, agar dia dipuji, agar dia disanjung, agar dia terlihat baik oleh manusia. Ini merupakan syirik asghar. Ini merupakan syirik asghar. Syirik asghar ini juga merupakan syirik yang berbahaya, merupakan dosa besar, dan dia menggugurkan amalan, akan tetapi tidak seluruhnya. Jadi syirik asghar, syirik yang namanya syirik asghar, itu menggugurkan amalan juga, akan tetapi tidak seluruh amalan yang dilakukan seorang hamba tersebut dari awal sampai akhir, tidak. Syirik asghar, dia hanya menggugurkan amalan yang di situ terdapat syirik asghar tersebut. Seperti seseorang melakukan sholat, dia melakukan sholat riya, tidak ikhlas karena Allah, untuk dilihat manusia, agar dia terlihat orang yang banyak ibadah, orang yang kuat melakukan sholat, maka ini sudah terbetik, sudah melakukan perbuatan syirik asghar. Dia melakukan syirik asghar, maka ibadah dia akan terhapus. Bukan semuanya, yang gugur adalah ibadah yang ada padanya syirik asghar tersebut, yaitu sholat itu saja yang tidak diterima, gugur pahala sholat itu. Allah tidak menerima sholat yang dia lakukan tersebut karena adanya syirik asghar itu. Sama seperti ketika seseorang melakukan infak, dia berinfak agar dikatakan demikian oleh manusia, maka infak yang dia lakukan itulah yang gugur, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah syirik asghar. Dia tidak menghapus seluruh amalan, akan tapi dia menghapus amalan yang padanya ada syirik asghar tersebut. Adapun syirik akbar, maka syirik akbar akan menghapus seluruh amalan dari awal sampai terakhir yang dia amalkan, akan terhapus seluruhnya. Inilah bahayanya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar, itu sifatnya adalah penghapus, menghapus atau menggugurkan amalan. Inilah bahaya syirik. Syirik, walaupun syirik akbar maupun syirik asghar, itu sifatnya dia akan menggugurkan amalan seorang hamba. Dia akan menggugurkan, menghapus amalan seorang hamba. Kalau syirik akbar, maka dia menghapuskan seluruh amalan dari pertama sampai terakhir amalan yang dia lakukan. Adapun syirik asghar, maka dia hanya menghapus amalan yang dia lakukan tersebut. Kemudian kita lanjut sedikit lagi. Illallah, illallah, la ilaha illallah. Di sini jumlah nafi, jumlah isbat. Di sini isbat, illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif akan menjelaskan tentang lafzul jalalah, yaitu nama Allah yang termulia adalah Allah. Nama Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa nama, memiliki banyak nama, lahul asmaul husna. Bahkan nama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung jumlahnya. Tidak bisa dihitung jumlahnya. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Dan nama Allah yang paling mulia, yang paling agung adalah nama Allah. Lafaz Allah adalah nama Allah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa nama-nama Allah ada dua macam. Asmaullah ala nau'ain. Nama-nama Allah itu ada dua macam. Minha ma yakhtassu billah. Macam yang pertama yaitu nama-nama Allah yang khusus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nama yang pertama ini, yaitu nama yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh untuk dinamakan kepada makhluknya. Jadi tidak boleh kita menggunakan nama yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah, seperti Allah. Tidak boleh seorang hamba atau makhluk dinamakan sebagai Allah, karena nama ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para ulama menjelaskan, di sana ada nama-nama yang khusus seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah nama yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada seorang yang dinamakan sebagai Ar-Rahman, sebagai Rahman. Dan juga Al-Khaliq, Al-Khaliq ini juga nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jenis nama Allah ada dua macam. Yang pertama nama yang khusus hanya dimiliki oleh Allah, tidak boleh dimiliki nama tersebut selain Allah. Tidak boleh nama tersebut dimiliki, dinamakan kepada makhluknya, dan hukumnya adalah haram. Al-Quddus dan beberapa nama-nama lagi yang para ulama telah menjelaskan di sana. Kemudian macam atau nau' yang kedua, macam nama Allah yang kedua, yaitu nama Allah al-asma allati la takhtassu bih, nama-nama Allah yang tidak khusus, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nama yang kedua ini boleh seseorang hamba atau makhluk menamakan dengan nama tersebut. Ini nama yang jenis kedua, yaitu bukan nama yang khusus, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh manusia atau benda-benda untuk dinamakan hal-hal ini selain, dan nama ini bukan nama yang khusus, hanya untuk milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu boleh manusia dinamakan dengan nama dari nama-nama Allah, namun dari jenis yang kedua, bukan jenis yang pertama. Adapun jenis yang pertama adalah nama yang khusus, harus hanya dimiliki oleh Allah. Adapun jenis yang kedua, nama yang tidak mengapa dimiliki oleh selain Allah, dimiliki oleh makhluknya, karena nama ini tidak khusus, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sami', seperti As-Sami', Allah memiliki nama As-Sami', wa huwa As-Sami'ul Basir. As-Sami' adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh seorang hamba dinamakan sebagai Sami', As-Sami', seorang hamba dinamakan sebagai Sami'. Sami' artinya adalah As-Sami' yang memiliki pendengaran, memiliki pendengaran. Tentu berbeda pendengaran Allah dengan pendengaran makhluknya. Akan tapi makhluk juga memiliki pendengaran. Itu yang harus kita yakini. Dan jauh berbeda antara pendengaran Allah dengan makhluk. Dan boleh kita menamakan makhluk dengan As-Sami' ini, dengan As-Sami'. Dan juga Al-Basir, Ar-Rahim, dan seterusnya. Sebagian nama-nama yang bukan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Seseorang misalnya ingin seorang tua anaknya sebagai orang yang penyayang, dia akhirnya menamakan anaknya sebagai Rahim, yang menyayang, atau orang yang penyayang kemudian dijuluki dengan nama Rahim. Maka ini tidak mengapa, karena nama Rahim tidak khusus, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari di pagi hari ini. Jika ada benarnya, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kurangnya, maka saya bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.